Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sa'ba in ja'altahu sahla. Allahumma sahil umurana. Allahumma amin. Baiklah, ikhwan wal akhwat, insyaallah pada pagi ini kita akan masuk pembahasan selanjutnya tentang fima dhunna sidquhu. Itu dia. Fima dhunna sidquhu. Pembahasan ini adalah tentang pembahasan khabar wahid, tapi Imam Baidawi membahasakan dengan fima dhunna sidquhu. Hadis kita boleh, khabar itu kita boleh bisa membaginya menjadi fima ulima sidquhu yang sebelumnya ada. Ulima sidquhu. Yang ada lagi yang fima ulima kadzibuh. Fima ulima sidquhu sudah pasti bahwa kita tahu bahwa khabar ini benar. Ada lagi yang ulima kadzibuh, pasti bahwa khabar ini kadzib. Nah, berarti dua khabar ini jelas. Khabar pertama ulima sidquhu kita terima. Khabar ulima kadzibuh kita tolak, ya kan? Nah, ada di antara yang lain, di antara dua itu yang fima dhunna sidquhu. Fima dhunna sidquhu. Kalau kita bagi dalam persen misalkan, maka ma ma'nal khabar. Khabar itu kan ma yahtamilul kadzib as-sidqa wal kadzib. Ma yahtamilul sidqa wal kadzib. Jadi khabar akan mengandung ihtimal sidq wa ihtimal kadzib, dua. Terkadang ihtimal kadzibnya lebih besar daripada ihtimal sidiq. Maka misalkan kita contohkan ihtimal kadzibnya 70 fil mi'ah. Berarti ihtimal sidiqnya hanya 30 saja. Berarti ini lemah. Ini yang kita kenal dengan fima ulima kadzibu, ya kan? Ada lagi yang khabar yang antara as-sidqu wal kadzibnya sama. 50-50 filmiah, ya, sama-sama 50. Itu tidak masuk kepada, itu masuk dalam syak, tidak dhon, ya kan? Dia syak saja. Karena jumlah yang ihtimal kadzib dan ihtimal sidiknya sama. Itu baina-baina, ya. Yang ketiga, ihtimal sidiknya lebih besar daripada ihtimal kadzib. 70 per 30, 30 yang kadzib, 70 sidik, misalkan seperti itu. Nah, yang dibahas oleh Imam Al-Baidawi adalah yang ketiga ini. Fima dhunna sidquhu, yang memang ihtimal sidiknya lebih besar daripada ihtimal kadzib. Kenapa? Yang tadi kita sebutkan dari awal, ihtimal kadzibnya 70, ihtimal sidik 30. Tidak boleh dipakai menjadi hujjah. Kenapa? Aulima kadzibu. Yang kedua, yang baina-baina, 50 fil mi'ah juga tidak boleh dipakai menjadi hujjah. Yang ketiga, yang ihtimal sidiknya lebih besar, nah itulah yang boleh menjadi hujjah. Sebab itulah Imam Baidawi menyebutkan pembahasannya fima dhunna. Kenapa disebut dhunna? Karena memang dia dhan, bukan ilm, bil ilmi, bukan dengan ilm. Kalau yang ilmu itu kan yang jelas dan muta'akid, yakin sidqunya. Apa dia contohnya? Khabar mutawatir. Hadis mutawatir. Oke, kita mulai. Fima dhunna sidquhu wa huwa khabarul adlil wahid. Jadi permasalahan di sini adalah khabar yang dibawa oleh seseorang, tapi seseorang itu adil. Adil. Adil wahid. Maka dhunna sidquhu, kenapa lebih ihtimal, lebih rajih yang al-sidqunya? Karena yang membawanya adalah orang yang adil. Sehingga Imam Baidawi membahasakan dengan khabar al-adlil wahid. Jadi dalam pembahasan ini ada dua syarat pembahasannya. Yang pertama, ar-rawi yang membawanya itu adalah adil. Yang kedua, wahid. Wahid ini bukan bermakna satu orang, tapi boleh jadi dia dua orang, tiga orang, tapi makna khabar wahid, ya. Nah, ini dia. Jadi dengan ta'rif ini wa huwa khabarul adlil wahid, maka kalau ada khabar yang datang dari orang fasik, kalau tidak dibahas. Kalau ada khabar yang masuk dalam jumlahnya lebih banyak bukan wahid, tidak dibahas di sini karena itu khabar mutawatir. Ya. Pembahasan fima dzunna sidquhu adalah khabar yang dibawa oleh satu orang dan huwa adil. Apakah diterima atau tidak? Fihi nazar. Fihi mazahib. Ada beberapa mazhab dalam masalah ini, apakah dia diterima atau tidak. Oke, kita lihat. Wan-nazaru fihi fi wan-nazaru fi at-tarfain. Dari dua sudut pandang kita lihat. Yang pertama, al-awwal, fi wujubil amali bihi. Apakah wajib beramal dengan khabar wahid atau tidak? Wajibkah beramal dengan khabar wahid? Di sini disebutkan bahwa fi wujubil amali bihi dalla alaihi as-sam'u. Kata ulama bahwa beramal dengan khabar wahid ini hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah as-sam'u. Mana as-sam'u? Nas. Al-Quran wal hadis. Makna khabar ahad apa? Khabar wahid. Khabar wahid adalah khabar yang man la, ma lam yakun mutawatiran. Kalau dalam istilah hadis. Ma lam yakun mutawatiran. Khabar mutawatir itu kalau di dalam jumlah riwayatnya. Khabar yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang atau lebih. Itu khabar wahid. Khabar mutawatir. Maka khabar wahid adalah ma lam yakun mutawatir. Artinya di bawah 10 sudah masuk kepada mutawatir. Tidak mesti satu orang. Ya. Khabar wahid di sini bermaksud khabar yang merujuk kepada hadis Rasulullah SAW saja ataupun daripada kita-kita. Pembahasan kita adalah khabar dari Rasulullah. Bukan khabar dari Rasulullah. Bukan dari. Ya. Khabar dari Rasulullah. Itu yang kita bahas. Oke. Okay. Wahuwa khabarul adlil wahid. Kemudian al-awwal, al-mazhabul awwal, fi wujubil amali bihi dalla alaihi sam'u. Fi wujubil amali bihi dalla alaihi as-sam'u. Kewajiban beramal dengan khabar wahid ini dalilnya adalah sam'u. Sam'u adalah dari Al-Quran wal hadis. Kemudian al-madhhab ats-tsani, jadi dalilnya adalah syar'iyyah, as-sam'u dalil syar'iyyah bukan aqliyah. Mesti pakai dalil Al-Qur'an wal hadis bukan pakai akli. Tidak isbatnya dengan akli. Wujubul amal bukan kena akli. Al-madhhab ats-tsani wa Ibnu Suraij wal Qaffal wal Basri mengatakan dallal aqlu aidan dengan akal dan syar'iyyah. Jadi kata beliau dalil akli dan dalil naqli. Dua yang menyebab dalil menunjukkan kepada wujubul amali bi khabaril wahid. Mazhab pertama wujub aqlan syar'an saja, yang kedua wujub aqlan wa naqlan. Ini dia dua mazhab. Mazhab ketiga wa ankarahu qaumun li'adami dalil. Kata sebagian kaum hukum beramal dengan khabar wahid adalah mustahil. Apa mungkar. Mumtani'. Tidak mungkin. Ya, kenapa? Li'adamid dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada wajibnya beramal dengan khabar wahid. Ataupun katanya au lid dalil ala adamihi. Yakni adamil wujub. Ataupun ada dalil, ternyata dalil yang kita dapatkan itu menunjukkan kepada tidak wajib beramal. Au lid dalili ala adamihi, yakni adamil wujub. Syar'an, secara syar'an. Au aklan. Jadi katanya, syar'an ada, aklan ada dalil yang menunjukkan ke sana bahwa tidak wajib beramal dengan khabar wahid. Ini mazhab ketiga. Mazhab yang keempat adalah, jadi angkarahu qaumun berdan dengan yang keempat nanti. Angkarahu memang dia mengatakan tidak wajib beramal. Itu maknanya. Angkarahu qaumun tidak wajib beramal. Yang keempat, wa ahalahu akharun. Ahalahu berarti mustahilkan. Menurut sebagian kaum, mustahil beramal dengan khabar wahid. Itu empat mazhab. Kemudian, wattafaku alal wujub fil fatwa wasyahadati wal umur ad-dunyawiyah. Nah, ini baru pembahasan masalah kita dalam urusan manusia. Biasa. Dalam makna gini, dari awal pembahasan khabar wahid terbagi pada empat mazhab. Diterimakah atau tidak? Ada satu mengatakan wajib beramal dengan khabar wahid, dalilnya adalah sam'i. Yang kedua, wajib beramal dengan dalilnya syar'i dan akli. Yang ketiga, tidak ada kewajiban beramal dengan karena tidak ada dalil. Ataupun ada yang mengatakan tidak wajib beramal karena ada dalil yang menunjukkan kepada tidak wajibnya. Yang keempat adalah mustahil. Dalam khilaf mereka yang panjang tadi, mereka semua ittifaku ala wujubil amal bi khabaril wahid kalau berupa fatwa. Fatwa apa khabar wahid dalam persamaan khabar wahid dengan fatwa? Persamaan khabar wahid dengan fatwa. Seseorang bertanya kepada mufti, ya mufti, apa hukumnya saya melakukan ini? Mufti menjawab, hukumnya adalah haram, misalkan. Apakah dia akan terima? Wajib terima kah? Wajib terima. Wajib terima, sebab dia sudah bertanya dan dia tidak tahu. Tanya ke orang yang paham, orang paham menjawab, itu adalah qaul dari seseorang saja, seorang mufti, ya kan? Qaul dari seorang mufti seperti ini, wujubul amali bihi, ya. Nah, ini persamaannya dengan khabar wahid. Khabar wahid, hadis Rasulullah dibawa oleh seorang sahabat kepada seorang tabi'in atau dua orang tabi'in. Dari dua orang tabi'in sampai ke tabi'in dengan jumlah yang sedikit. Nah, sama dengan mufti. Mufti satu orang dia bertanya, wujubul amal bihada, seperti yang ada dalam fatwa. Kemudian, wasyahadah. Persamaan syahadah dengan fatwa, syahadah apa? Kesaksian. Dalam persidangan, misalkan dalam bersidang, sebelum qadhi memutuskan ke perkara, dia bertanya kepada saksi. Ketika dia bertanya, saksi yang ada cuma satu orang atau dua orang saja, apakah kesaksian syahadah ini akan diterima oleh qadhi? Wajib diterima. Ya, wajib diterima. Nah, ini syahadah. Kemudian, umur duniawi ya. Umur duniawi ya, contoh nih, dokter. Seorang yang sakit datang ke dokter, kemudian dokter mengatakan, Anda harus minum ini. Apakah orang yang sakit tadi akan terima atau, oh ini dokter salah nih, ya kan? Dokter salah nih, belum tentu dokter ini benar. Nah, dia wajib terima karena dokter ini paham dan pakar di bidangnya, ya kan? Ini padahal dokter itu satu orang. Inilah persamaan fatwa, syahadah, dan umur duniawi ya dalam dengan khabar wahid. Walaupun mereka khilaf dalam permasalahan khabar wahid, tapi mereka ittifak dalam permasalahan al-fatwa wasyahadah wal umur ad-dunyawiyah. Semuanya sepakat kesana. Betul ya? Ya? Ini kira-kira pembak isi matanya. Oke, kita lihat. Aqulu syara'a fil qismi salis min aqsamil khabar wa huwa alladhi la yu'lamu sidquhu wala kadzibuh. Jadi tidak diketahui kadzibkah atau sidiq. Walahu salah satu ahwal. Ada tiga kemungkinan ahwal di dalam permasalahan yang la yu'lam ka sidquhu wala kadzibuh. Al-awwal yatarajjah ihtimalu sidqihi. Ihtimal sidik lebih besar, lebih kuat. Ka khabaril adli, khabar orang yang adil. Wasani aksuhu. Aksuhu yakni ya tarajjah ihtimalul kadhib ka khabaril fasiq. Wasalis an yatasawa bainal amrain, yatasawa al-amran ka khabaril majhul. Walam yata'arrad al-musannif lil qismain al-akhirain. Tidak, musannif tidak menyebutkan dua qism al-akhirain tadi yang di dalam kitab ini. Kenapa? Li'adami wujubil amali bihima. Kelas selanjutnya, wa asyara ila al-awwal biqawlihi fima dhanna sidquhu fa inna dhanna sidqi min lawazimi rajhanil ihtimal. Kata beliau, dengan dhan saja bahwa itu sudah sidiq, ini ma mana lawazim, lazim jamak daripada lazim. Apa makna lazim? Ya, sesuatu yang melazimkan. Lazim itu maknanya wajib ya. Wajib, mesti ya. Dengan adanya zon, kita sudah menjadi wajib untuk merojihkan. Min lawazimi rojahani ihtimali. Dia punya ihtimal, tapi kita zon kepada salah satunya. Maka yang kita zonkan tadi sudah menjadi rojih. Wa arrafahu biqaulihi wa huwa khabarul adlil wahid. khabaru al-adli al-wahid. Khabar al-adli al-wahid. Lihat, kita lihat syarahnya, syarah tarif. Ihtaraza bil-adli anil qismaini al-akhiraini. Al-akhiraini. Ah, khabar yang pertama ahaduha, yang paling pertama khabar wahid, yakni al-khabarul adlil wahid. Lihat, disebut al-adli maka kharaja bihi al-qisman al-awwalan al-akhiran. Mana yang qisman al-akhiran yang tadi? Wa aksuhu ka khabaril fasik. Kenapa dia fasik? Aw yatasawal amran. Kenapa dia berbeda dengan al-adli? Karena tidak jelas apakah dia adil atau tidak. Tasawal amran bainal adli wal fisqi. Makanya dia tidak dipakaikan di sini. Kemudian khabarul adlil wahid. Al-wahid. Dengan kata-kata al-wahid kharaja bihi anil ihtiraz, yakni ihtaraza bihi an al-mutawatir. Kenapa? Al-mutawatir itu bukan khabar wahid, ya. Fa inna khabar al-wahid fi istilahihim ibaratun amma laysa bimutawatir. Amma laysa bimutawatir. Sawa'an kana mustafidhan. Apa mustafidhan? Wahuwa alladhi zadat ruwatuhu ala salasa. Salasa sampai? Zadat ala salasa. Berarti 4 sampai 9. 4 sampai 9 saja. 4 sampai 9. Kenapa? Zadat ala salasa. Kenapa sampai 9? Karena 10 sudah masuk mutawatir, ya. Kemudian kama jazima bihil amidi wa ibnul hajib au ghaira mustafidin, ataupun dia bukan mustafid masyhur kah misalkan, wa huwa ma rawahu salasat as-salasah au aqal min salasah, yang diriwayatkan oleh 3 orang saja atau lebih kurang daripada 3. 3, 2, 1 itu masuk kepada ghaira mustafid. 4 sampai 9 masuk kepada mustafid. Mustafid dan ghairu mustafid adalah khabar wahid. Oke? Okay? Khabar wahid. Wa maqsudul fasli al-munhasir fi at-tarfain al-awwal wujubul amal. Yang pertama, wujubul amal bihi wa qad ikhtalafu fi madhhabihi fihi fa dhahaba al-jumhur. Mazhab pertama jumhur ila annahu wajib, lakin khala aktsaruhum wujubuhu lid-dalil as-sam'i faqat, yani lid-dalil min al-Qur'an was sunnah. Wa qala Ibn Suraj wal Qaffal asy-Syafi'i wa Abu al-Husain al-Basri li annahu dalla 'alaihi 'ala wujubihi al-aqlu wan naqlu. Jadi beliau menyebutkan dua, aqlu dan naqlu. Wa ankarahu qaumun wujubal 'amali bihi, menurut sebagian kaum ankara. Ankara wujub al-amal. Mereka tidak setuju kalau ini disebut wajib. Summa ikhtalafa ha'ulai faqala. Faqalat al-firqatun minhum. La wujuba fihi li'annahu lam yasbut ala al-wujub dalilun. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada wajib. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada wajib. Walau sabata la aujabnahu, kalau ada dalil yang menunjukkan ke sana pasti kami sudah mewajibkan, ya kan? Tapi kan tidak ada dalil katanya. Wa ikhtalafa wa qalat firqatun ukhra, sama-sama tidak wajib, tapi perbedaannya adalah innama la yajibu limadha li anna dalil qad qama, ada dalil tapi menunjukkan kepada adamil wujub. Jadi perbedaannya adalah yang pertama mengatakan tidak ada dalil, yang kedua menunjukkan katanya ada dalil tapi dilalahnya kepada ada melujuk. Waqtalafa ha'ula'i faqala ba'duhum dhalika dalilul mani' lahu syar'i. Ada mengatakan akli. Ini yang kedua tadi. Li'anna dalil qad qama 'ala 'adamil wujub. Mana dalilnya? Sebagian mengatakan syar'i, sebagian mengatakan akli. Ada dalilnya, yang mengatakan syar'inya dia mengatakan akli. Wa ila hadainil madhhabaini asyara biqaulihi syar'an au aqlan dalam matan. Dalam matan disebutkan syar'an au aqlan. Aulid dalili ala adamihi syar'an au aqlan. Beda mereka menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwa dalil yang menunjukkan kepada tidak wajibnya itu adalah syar'an. Ada yang menyebutkan dalil yang tidak menunjukkan, yang menunjukkan kepada tidak wajib adalah aqlan. Wa dhahaba akharuna ila wurudil amali bihi mustahilun aqlan. Ini yang terakhir, wa ahalahu. Kalau wa engkau hanya mengatakan tidak wajib. Kalau wa ahalahu mustahil untuk diamalkan. Ya kan? Itu perbedaannya. Wa'lam anna qawlal musannif anna kalamal mahsul yuhimu al-mughayarah baina hadha. Baina hadha yang ini mazhab ke? Tiga. Yang ini. Istihala. Istihala. Yang ketiga. Angkarahu. Istihala yang ke? Baat. Wal mazhab ma qablahu. Oh, betul. Ini mazhab ketiga adalah istihala. Yang kedua adalah, mazhab kedua adalah yang angkarahu. Katanya, Imam Ar-Razi fil Mahsul seolah-olah membedakan antara mazhab ketiga dengan mazhab kedua yang sebelumnya, yang antara angkarahu dengan ahalahu. Ya kan? Angkarahu berarti dia mengingkari wajib, ahalahu mengatakan mustahil. Ini seolah membedakan. Tapi natijahnya sama, sama-sama tidak wajib. Ya kan? Mughayara. Yuhimul mughayarata baina hadzal madhhab wa ma qablahu fatabi'ahu al musannif. Imam Baidawi juga mengatakan hal yang sama. Khas, kita masukkan kepada ittafaqu. Qauluhu wattafaqu tadi yang fil fatwa, fil fatwa wasyahadah wal umur ad-dunyawiyyah. قوله اتفقوا أي اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة وأمور دنيوية كإخبار الطبيب أو غيره بمضرة شيء. Kalau ada tabib yang mengatakan ini mudarat, maka وجوب العمل به وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحه. Seorang pemilik tanah, pemilik kebun, dia mengatakan kepada orang lain, silakan ambil buah-buah di tempat saya, sayur ambil di tempat saya. Kemudian dia pulang. Setelah dia pulang, orang suruhan pemilik tanah tadi datang kembali ke kebunnya. Mengatakan kepada orang yang mengambil tadi, pemilik tanah melarang sekarang. Itu khabar wahid. Wajibkah diterima? Wajib amal bihi. Wajibul amali bihi. Itu maksudnya wa ikhbaru syakhsin 'anil maliki annahu mana'a min at-tasarruf fi thimarihi ba'da an abahahu wa syibhu dzalika min al-ara', dan hal-hal serupa dengan yang ini, ya. Ara' wal hurub wa nahwiya. Wal hurub contohnya apa? Hurub ini kan perang. Di sebelah sana sudah ada musuh. Musuh sudah dekat, misalkan khabar walaupun dari satu orang wajib diterima, masa tidak diterima? Masih santai-santai saja, tidak bersiap untuk perang. Jadi musuh sudah sampai di tempat dia. Khabar wahid wujubul amali bihi. Betul. Ya. Wa nahwiha dan hal-hal lain. Pada tiga yang ini, fatwa syahadah dan umur duniawi, ya Ustaz. Disyaratkan dengan sifat adil. Macam mana kan? Tidak. Tidak. Di sini tidak syaratkan sifat adil. Sifat adil ada dalam hadis saja. Di sini tidak ada sifat adil. Di sini tidak disebutkan sifat adilnya. Di sini lebih kepada memang orang itu berada di bidang itu dia. Ya, contoh tabib, fatwa, syahadah atau ikhbaru syakhsin an anil malik tadi. Maknanya memang dia disuruh, diperintahkan oleh malik untuk mewakilkan penyampaian dia, itu dia. Hadhihi al-ibara allati dzakaraha al-musannif dzakaraha sahibul hasil wa 'abara fil mahsul bihi biqoulihi summa innal khusuma bi asrihim ittafaqu. Innal khusuma, walaupun mereka khusumah, saling berbeda dalam khabar wahid semuanya, tapi mereka ittafaqu ala jawazil amal bi khabaril ladzi la yu'lam sihhatuhu, seperti fatwa wa syahadah wa umur dunia. Ini contoh kalimat dalam jumlah yang disebutkan dalam mahsul. Khalas, kita sudah selesaikan mazahibul ulama di dalam al-amal bi khabaril wahid. Dengan takbir yang disampaikan oleh Imam Baidawi adalah huwa ma zunna sidquhu, dengan takbir beliau huwa khabarul adlil wahid. Khabar mesti dari orang yang adil. Kedua, khabar itu bukan khabar mutawatir. Kalau khabar mutawatir khalas, la khilafa fi wujubil amali bihi. Oke. Okay.